kalau Allah rahimahu ta'ala wa amal al fa'innama takunu isman mausulan idha takhalat ala ismil fa'ali atau ismil maf'ali kabbarudi wal madrubi ay alladhi duruba walladhi duruba walahmuhu innal musattiqina wal musattiqati wa qali ta'ala wa saqafi al marfu'i wal tahri al-masturi. Adapun al, maka dia menjadi isim mausul jika dia masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Semacam ad-darib dan al-madrub. Ad-darib maknanya adalah alladhi daraba, orang yang memukul. Dan al-madrub maknanya adalah alladhi duriba, orang yang dipukul. Contoh ayat yang semacam ini, contoh ayat Al-Quran yang menggunakan al dan alnya adalah al-musul. Ada firman Allah, innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki wal musaddiqat, dan orang-orang yang bersedekah dari kalangan perempuan. Ini kan juga firman Allah wasaqafun marfu', dan atap yang ditinggikan, wal bahri masjur, dan lautan yang penuh dengan air. Maka di sini dijelaskan biasanya al marfu' dan al masjur di sini alnya adalah al-musul. Wa amma dhufa khasatun bilugati tayyi. Takul ja'ani dhukoma. Wadzukomat, wadzukomu, wadzukomata, wadzukomu, wadzukumna. Adapun dhu, dia merupakan isim mausul. Itu khusus menurut lughahnya kabilah Tayy. Satu nama kabilah, salah satu kabilah Arab. Maka mereka memiliki dhu, penggunaan dhu dengan makna alladhi, yang tidak dimiliki oleh kabilah-kabilah yang lain. Maka dhu itu maknanya adalah sahib, dan dia adalah asma'ul khamsah atau asma'ul sittah. Kecuali dhu menurut lughah Tayy, maka dia bisa bermakna alladhi. Maka menurut Allah Tayy, maka boleh mengatakan ja'ani dhukoma, telah datang padaku orang yang lama berdiri. Itu yang bermakna alladhi. Wa amma dha fa syartu qawliha mausulan ay taqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyatu nahu yas'alunaka madza yunfiqun aw man al-istifhamiyatu nahu man daja'aka wa alla takuna dha mulghatan fi ay qaddara tarkibuha ma'ama nahu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan muakkadan. Kemudian isim mausul bukunya adalah dha. Adapun dha, maka syarat bisa menjadi isim mausul, yang pertama hendaknya dia didahului oleh ma yang merupakan isim istifham, semacam firman Allah, mereka bertanya kepadamu ma da yang fikun, apa yang mereka infakkan, atau ma tersebut bersambung didahului man istifhamiyah yang merupakan isim istifham. Ya, manda ja'a bika. Siapa yang manda ja'a ka, siapa yang datang kepadamu? Maka za bima'na alladhi. Maka man alladhi ja'a ka. Siapakah orang yang datang kepadamu? Kemudian syarat yang kedua, Allah takuna dha mulghatan. Syarat yang kedua, mbaknya dha tersebut tidaklah mulghah. Bukanlah dha yang tidak dianggap. Disebabkan yukodar ditakdirkan tarkibnya bersama ma, semacam ma bersama'ata, apa yang kau lakukan. Ida kodar tak jika engkau takdirkan ma'ata dengan isman wahidan, satu isim mu'okaban yang mu'okab. Maka jika orang yang mengatakan itu mentakdirkan memaksudkan dengan ma'ata tersebut adalah satu isim mu'akad, yaitu ayu syai'in, maka dia adalah dha yang mulghah, dha yang tidak teranggap. Ini tidaklah ditakdirkan ma'adha tersebut menjadi satu isim yang mu'akad, yaitu satu isim mu'akad tadi adalah ayu syai'in. Kalau ditakdirkan mada itu dengan ayu syai'in sunata, ayu syai'in sunata, maka dia statusnya mahal nasab sebagai maf'ul muqaddam untuk sunata. Ayu syai'in sunata. Namun jika manya itu ditakdirkan sebagai mubtada dan zanya dijadikan sebagai khobar mubtada, maka za di sini baru berfungsi sebagai isim mausul, karena dia tidak mulghah, karena dia tidak mulghah artinya tidak dipakai. Jadi di Sarah Mutanah dijelaskan bahasanya mulghahnya madza atau za dalam madza itu bisa mulghah dengan sebab, dengan dua sebab atau dengan dua jenis. Yang pertama tadi madza itu ditakdirkan jadi satu isim mu'akkad dengan takdir ayu syai'un atau itu disebut ilgha hakiki jika ditakdirkan dengan ayashayun. Dan ada ilgha yang kedua, yaitu ilgha hukmi. Kalau yang ditakdirkan dengan ayashayun itu ilghanya ilgha hukmi. Sedangkan ada ilgha hakiki, yaitu ditakdirkan za itu sebagai zaidah antara ma dan kata sesudahnya, sehingga ma da sonata itu udahnya itu dianggap zaidah, sehingga makna ma da sonata adalah ma sonata. Namun yang kedua ini, ilgha hakiki ini hanya dianut oleh kufi, oleh mazhab kufi dan tidak dianut oleh mazhab Asy'ari. Karena nahwu itu mazhabnya ada dua, mazhab besar dalam nahwu, ada mazhab kufi dan ada mazhab Asy'ari. Dan yang kita pakai secara umum adalah mazhab Asy'ari. Yang kita pakai, yang jadi standar, yang kita gunakan secara umum adalah mazhab Asy'ari. Semacam ada istilah isim kana, khobar kana, itu istilah dalam nahwu mazhab Asy'ari. Kalau kufi tidak menyebut dengan khobar kana, tidak ada istilah khobar kana. Isim kana disebut fa'il, khobar kana disebut hal. Dalam mazhab kufi. Tafsir al-mausulat kumuha ila silatun muta'akhiratun anha wa'aidin. Dan isim-isim mausul, baik isim mausul yang khas atau yang musta'ak, itu tafsir membutuhkan seluruhnya, membutuhkan dua hal, yaitu silatun, silah mausul yang letaknya muta'akhiratun anha, terletak di belakang atau setelah isim mausul, dan yang kedua adalah a'idin, membutuhkan a'id. Wasilatu jumlatun aw shibuha. Fal jumlatu ma taraka min fi'lin wa fa'ilin. Nahwu ja'a alladhi qama abuhu. Wa qala ta'ala alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu. Aw min mubtada'in wa akhari wa khabarin. Nahwu ja'a alladhi abu qa'imun. Wa qala ta'ala ada alladhi hum fihi mukhtalifun. Maka silah mausul itu mungkin adalah jumlah atau sejumlah. Fajilah itu maka jumlah mata kata yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Contohnya datang orang yang qama'abu, datangnya berdiri. Contoh yang lain adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan janji yang benar kepada kami. Qama'abu ini silah mausul, sesuatu setelah isim mausul. Dan dia qama'abu ini berupa jumlah, qama fi'il abuhu fa'il. Allah disodakana wa'adahu, nah ini sodakana wa'adahu itu silah mausul. Dia ada fi'il dan ada fa'ilnya serta maf'ulnya. Atau memubtada'in al-khobar atau tuduri silah mausulnya, silah mausulnya itu berupa mubtada' dan khobar. Contohnya ja'allah di'abu ka'imun, datang orang yang bapaknya sedang berdiri. Abu Qa'imun itu disebut silah mausul, dan dia berupa jumlah ismiyah. Abu mubtada, Qa'imun khabarnya. Demikian juga contoh yang lain, alladhi hum fihi mukhtalifun. Hum fihi mukhtalifun, ini silah mausul. Silah mausulnya berupa jumlah ismiyah. Hum mubtada al-mukhtalifun, mukhtalifun untuk khobarnya. Kalau tidak berupa jumlah, maka silah mausul itu berupa sibul jumlah. Ya sibul jumlah di salah satu asya'a. Dan sibul jumlah itu ada tiga jenis sibul jumlah yang bisa menjadi silah mausul. Ahaduha az-zarfu. Nahwu ja'anilladhi indaka. Wa qawli ta'ala ma'indakum yanfadu. Wa thani al-jar wal-majruru. Nahwu ja'alladhi fitari. وقال تعالى وألقى وألقت ما فيها وتخلت. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة في فعل محذوف وجوبا تقدير استقرار. وثالث الصفة الصريحة والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالألف واللام كما تقدم. Sebut jumlah yang bisa menjadi silah mausul ada tiga macam. Yang pertama dharaf, tentu dengan mudah silahnya. Ja'an datang kepadaku alladhi indaka, orang yang tinggal di tempatmu. Maka silah mausulnya adalah indaka, ke berupa mudah, yaitu dia berupa ya, darab dan mudaf ilahnya. Inda darab makan dan mudaf ilahnya. Contoh ayatnya wa ma indakum yang fadu. Apa yang ada bersama kalian itu yang satu akan habis. Mana mausul, silah mausulnya indakum. Lepas yang kedua, jar dan majrur. Contohnya datang orang yang fidari ada di rumah itu. Contoh ayatnya wa alqatna ma fiha, maka bumi melemparkan mafiha apa yang ada di dalam perutnya, mata khalat sehingga dia kosong. Maka emaknya cuma mausul. Cara mengetahui ini mausul ataukah tidak adalah bisakah diganti dengan alladhi ataukah tidak. Jika bisa diganti dengan alladhi, maka dia berarti mausul. Demikian juga dengan man, ini mausul atau syarat ataukah istifham, maka adalah bagaimana kalau diganti dengan alladhi. Bisakah man ini diganti alladhi? Jika bisa, maknanya tidak rusak ya, maka dia berarti mausul. Ta'alaku adzafu al-jar wal-majrur, dan berkaitan dharab dan jar dan majrur idza waqa'a, jika keduanya terletak sebagai silah mausul. Dan ini berkaitan dengan fi'il mahdzuf, fi'il yang dibuang, wujuban wajib dibuang, takdirnya istaqara. Dalam nahwu yang namanya jar dan majrur, demikian juga dharab, itu harus punya kaitan, harus berkait, harus punya yang disebut muta'alak, tempat bergantung, itu harus punya. Tidak mungkin ada jar dan majrur atau dharab dengan mudaf ilahnya, tidak mungkin ada tanpa memiliki muta'alak. Tidak bisa orang itu langsung tiba-tiba di dalam rumah fitbaik tanpa ada kata sebelumnya, itu dinilai tidak mungkin. Satu hal yang tidak mungkin, harus ada kata sebelumnya. Dan muta'alak itu itu fi'il atau mustaq dari fi'il. Dan muta'alak itu wujudnya fi'il atau isim yang mustaqdir fi'il. Misalnya, secara nahwu tidak bisa diterima tiba-tiba orang mengatakan dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa? Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan nama Allah itu kaitannya apa? Maka dia harus punya kaitan. Ya, harus punya kaitan dengan pena. Aslinya aku menulis dengan pena. Maka tiba-tiba orang mengatakan dengan pena itu satu hal yang tidak bisa diterima dalam logika nahwu. Dia harus memiliki muta'ala. Jika kemudian saya menulis, oh ini ada yang dibuang, yaitu menulis. Tiba-tiba seorang itu memberikan jawaban dengan pena. Maka ada sesuatu yang dibuang, yaitu aku menulis dengan pena. Aku menulisnya ini mahdhu. Dan itulah muta'alak dari dengan pena. Kata bil qalam. Kalau cuma bil qalam saja, tiba-tiba bil qalam tanpa ada sesuatu sebelumnya, maka itu satu hal yang tidak mungkin. Harus punya kaitan. Apa kaitannya? Bil qalam ya. Berarti kaitannya adalah aku menulis misalnya. Maka dia muta'alak dengan katabtu atau aktubu. Semacam bismillah, tidak mungkin dia langsung tiba-tiba bismillah. Maka apa muta'alaknya? Nah, ada ulama yang kemudian muta'alaknya memilih isim. Karena bisa, asal mustaq dari fi'il. Apa ada yang memilih fi'il? Terus kemudian fi'ilnya fi'il apa? Nanti sudah ada pembahasan sebagaimana yang sering disinggung oleh Syaikh Utsaimin di awal-awal pembahasan kita beliau di salah satu usul di kasus subhat dan yang lainnya. Itu ada yang muqadda, ada yang dibuang. Kalau beliau milih itu adalah fi'il, namun fi'ilnya berubah-ubah. Fi'ilnya berubah-ubah. Kalau orang itu baca bismillahnya itu ketika mau makan, maka ya maknanya adalah bismillahi akulu. Kenapa ada pembahasan ini? Karena ini, yaitu ini jar dan majrur, dan jar dan majrur itu harus ada tepat bergantungnya. Nah, jika jawab dan atau jar dan majrur itu waqa'a tarata sebagai silah mausul, maka dia bergantung dengan fi'il yang dibuang dan tidak boleh dinampakkan, dan takdirnya adalah istaqara. Sehingga hakikatnya kalau boleh dinampakkan, ja'alla di fiddar itu ja'alla di istaqara fiddar. Kalau boleh dinampakkan akan, tapi ini wajib dibuang. Tidak boleh dinampakkan. Di sini dikatakan wajib berupa fi'il, tidak boleh, berarti tidak boleh jika ditakdirkan dengan mustaq fi'il, semacam mustaqirun, tidak diperbolehkan. Karena jika ditakdirkan dengan isim, maka kalau ditakdirkan dengan fi'il, maka dia menjadi, hakikatnya menjadi jumlah. Ya, maka sibul jumlah ini jar dan majrur atau darab dan mudhaf ilainya ini pada hakikatnya adalah jumlah. Ya, maka dia sama dengan dengan seandainya silahnya adalah berupa jumlah. Sedangkan kalau takdirnya itu adalah isim mustaq dari fi'il, maka nanti tidak menjadi jumlah. Kemudian yang ketiga, sibul jumlah yang bisa menjadi silah mausul adalah as-sifatu sahihah. Sifat yang sahihah tegas, sahihah dimaknai khalisah. Dijelaskan di syarah mutamimah, yang dimaksud sifat sahihah adalah sifat yang murni liwasfah menunjukkan sifat. Ya. Artinya kata tersebut tidaklah dominan dijadikan sebagai isim, karena dalam kata tersebut terkandung makna fi'il, sehingga bisa beramal dengan amal fi'il. Ini sifat besarnya adalah sifat yang murni untuk menunjukkan sifat. Maksudnya ya, di antara buktinya adalah dia bisa beramal dengan amal fi'il. Ya, maka sifat sharihah itu adalah sifat sharihah adalah isim-isim yang bisa beramal dengan amal fi'ilnya. Nanti ke sifat sharihah wal muradu biha, yang dimaksud sifat sharihah yaitu sifat yang bisa beramal, isim yang bisa beramal dengan amal amal fi'ilnya, ismul fa'il wa ismul maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul. Akan tetapi silah mausul berupa sifat sharihah itu takhtasu khusus jika mausulnya adalah alif wal lam, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Jalastu inda al-matrub. Saya duduk di dekat orang yang dipukul. Misalnya. Kemudian mausul itu harus memiliki al-a'id. Mausul itu harus memiliki yang pertama tadi silah mausul, dan yang kedua memiliki a'id. A'id secara bahasa maknanya yang kembali. Yang dimaksud a'id secara istilah dhamirun mutabikun lil mausuli fil ifrat wa tasniyat wal jam'i wa tazkiri wa ta'nifi kama taqaddama fil amthilatul madhkurati. A'id adalah dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Jika isim mausul yaitu mufrad, maka dia mufrad. Mutsanna, maka dia mutsanna. Jama', maka dia jama'. Mudzakkar maka mudzakkar, mu'anas maka mu'anas. Kama taqaddam, seperti yang telah lewat dalam contoh-contoh yang telah disebutkan. Alladzi sami'a alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka terselisih di dalamnya. Maka dia ada fihi yang kembali kepada alladhi, ini adalah a'idnya. Ja'a alladhi abu qa'imun, ja'a datang alladhi orang yang abu qa'im, bapaknya berdiri. Abu qa'im itu namanya silah mausul, dan di silah mausul ini ada hu yang merupakan damir, hak damir yang kembali kepada alladhi. Maka hu ini disebut a'id. Waqad yuhdafu nahu lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Ay alladhi huwa ashaddu. Ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linuna. Ay alladhi tusirunahu wa alladhi tu'linunahu. Wa nahu yashrabu mimma tashrabun. Ay alladhi tashrabuna minhu. Namun terkadang aib ini dibuat jika terdapat bukti, terdapat tanda yang menunjukkan adanya. Idza dalla alaihi dalilun, jika tidak ada dalil, tidak ada tanda yang menunjukkan adanya pembuangan aib, ya maka tidak dibolehkan. Contohnya, contoh yang dibuang, lanam bi'anna, sungguh akan kami cabut mengikuti syiatin dari setiap kelompok ayuhum, siapakah diantara mereka asyaddu, yang lebih keras. Ayu di sini isim mausul, maka dia bisa diganti dengan alladhi, sehingga maknanya alladhi wa asyaddu. Yang huwanya ini dibuang. Ya'lamu Allah mengetahui matusuruna, apa yang kalian sembunyikan, wa matu'linun, dan apa yang kalian nyatakan. Manya ma mausul, bisa diganti dengan alladhi. Maka maknanya ya'lamu alladhi tusirunahu walladhi tu'linunahu, namun huwanya dibuang. Wasyrabuni ma tashrabuna, manya ma mausul. Wasyrabu minan ladhi tashrabuna minhu, minhunya dibuang, dan hunya itu aibnya, dan dia minum dari apa yang kalian minum. Itu tentang masalah mausul. Kita masuk pada pasal berikutnya tentang al-mu'arab bi'al. Faslun wa ammal mu'arafu bil'adati fawwa al-mu'arafu bil'alifi wal-lami. Wa ammal mu'arab, adapun yang menjadi ma'rifat dengan adat, dengan alat, adalah maksudnya adalah al-mu'arab, isim yang ma'rifat disebabkan kemasukan alif dan lam. Ya, terdapat perselisihan di antara para ulama nahwu tentang apakah yang jadi adat ta'rif. Maka ada yang mengatakan yang menjadi adat ta'rif adalah al-alif wal-lam, sebagaimana di sini al-mu'arafu bil-alif wal-lam. Di sarahnya dikatakan ini adalah mazhabu al-khalil, ini adalah pendapatnya al-khalil al-farahidi, salah seorang ulama besar dalam lughah. Al-Khalil itu berpendapat bahasanya yang jadi adat ta'rif adalah al-alif wal-lam, alif dan lamnya. Sehingga menurut beliau alif atau hamzah di al itu adalah hamzatul qata, karena yang memakrifatkan adalah al-alif wal-lam, maka hamzah dalam al itu adalah hamzah qata, hamzah asli dan hamzah qata. Namun kenapa kemudian tidak dibaca ketika disambung? Maka dia mengatakan dibuang hamzah tersebut ketika disambung karena sering dipakai, maka biar memudahkan dibuang. Ini berbeda dengan pendapat Sibawai. Sedikit berbeda dengan pendapat Sibawai. Kalau Sibawai mengatakan yang menjadi adat ta'rif adalah al-alif wal-lam, alif dan lam. Akan tetapi hamzahnya itu menurut si bawah adalah zaidah, tambahan. Kalau menurut Khalil itu hamzah asli. Kalau si bawah memiliki dua pendapat dalam masalah ini, di satu saat dia mengatakan ada ta'aruf adalah al-alif wal-lam dan hamzahnya adalah hamzah zaidah. Dan di saat yang lain beliau mengatakan bahasanya ada ta'aruf adalah lam. Ada ta'aruf adalah lam. Lam saja. Sedangkan hamzahnya itu adalah dinyatakan sebagai hamzah wasal. Yang jelas intinya pokoknya al. Intinya itu al. Ya, ada ulama yang mengatakan itu alif wal lam, ada yang mengatakan itu lam. Nah, ini ikhtilaf-ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf-ikhtilaf lafzi. Karena semuanya mengakui ada, itu ada alif dan ada lamnya. Kemudian alifnya itu asli atau tidak, itu diperselisihkan. Yang itu alifnya itu atau hamzahnya itu hamzah qatha ataukah hamzah wasal itu diperselisihkan. Namun sepakat kalau itu ya al. Itu satu hal yang disepakati. Maka itu ikhtilafnya ikhtilaf lafzi. La yadur enggak masalah. Wa yakismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Dan al itu ada dua macam, ada al-ahdiyah dan ada al-jinsiyah. Wal-ahdiyah itu dan ahdiyah itu ada tiga macam. Imalul ahdi zikri. Boleh jadi ahdi zikri. Ahdi zikri itu artinya kata yang disebutkan yang diberi al ini adalah sama dengan kata sebelumnya yang telah disebutkan. Contohnya firman Allah di surat An-Nur, fiha misbahun al-misbahu fi sujada wa sujadatu ka'annahu kaukabun durriyun. Di surat An-Nur, maka lampu tempat tersebut ada al-misbah, ada lampu, fiha al-misbah, fiha misbahun. Fiha misbah, di dalamnya ada lampu. Nakira. Kemudian al-misbahu, maka al-misbah ini sama dengan misbah di depannya. Al-misbahu fi zujajah, tanpa al ya. Al-misbahu fi zujajah. Kemudian az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyyah. Fi zujajah, di sebuah kaca. Az-zujajatu, maka az-zujajah itu adalah sama dengan az-zujajah sebelumnya. Contoh yang lain ada di surat kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula. Kama arsalna, contoh ayat yang lain, kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sebagaimana telah kami kirim kepada kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Kemudian ayat setelahnya fa'asa fir'aunur rasula. Udah, rasul yang kedua itu dimakrifatkan. Yang awal itu nakirah. Maka ini menunjukkan bahwasanya rasul yang kedua yang diberi al itu adalah sama dengan rasul yang tidak disebutkan tanpa al di awal. Nanti disebut ahdi dikri. Untuk mengingatkan bahwasanya apa yang diberi al di sini sama dengan sebelumnya, apa yang telah disebutkan. Contoh yang lain misalnya, ishtaraitu farasan, aku membeli seekor kuda. Thumma raqibtu al-farasa, kemudian aku menunggang al-faras. Maka kuda yang saya tunggangi itu adalah kuda yang tadi apa? Saya beli. Ishtaraitu farasan, aku membeli farasan, seekor kuda. Thumma raqibtu al-farasa, kemudian aku menunggang al-faras, kuda. Maka aku beli farasan itu tanpa al. Kemudian aku menunggang al-farasa pakai al. Maka al ini untuk menunjukkan bahasanya kuda yang aku tunggangi sama dengan kuda yang tadi aku beli. Maka itu li ahdi dikri. Yang kedua, ahdiyah yang kedua li ahdi zihni. Untuk ahdi berkaitan dengan pikiran. Misalnya izhuma fil ghar, ketika keduanya di al-ghar, di sebuah gua. Ketika keduanya Abu Bakar dan Rasul di sebuah gua dalam perjalanan hijrah, maka semua orang sudah tahu, semua orang yang sudah belajar dan mengetahui mengenal perjalanan hidup beliau dan hijrah beliau, maka mengetahui gua apa yang dimaksudkan. Itu gua di Jabal Thawr. Maka orang cukup dengan dikatakan idhuma filghar, ketika keduanya Abu Bakar dan Rasul di sebuah gua, maka orang tahu bahasanya gua yang dimaksudkan adalah gua yang sudah diketahui bersama. Maka gua yang dimaksudkan al-ghar di sini alnya untuk menunjukkan bahasanya gua yang dimaksudkan adalah gua yang sudah dimaklumi oleh semua orang. Misalnya kita katakan wadalil ala hadha minal kitab sunnah. Wadalil ala hadha dan dalil masalah ini adalah al-kitab dan as-sunnah. Maka jika yang kita ajak bicara adalah kaum muslimin dan maka semua akan paham bahwa as-sunnah al-kitab adalah maksud sunnah yang sudah kita bersama, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-kitab itu adalah kitab yang sudah kita bersama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka semua orang sudah memiliki memori tentang apa yang dimaksudkan. Atau orang yang diajak bicara itu sudah punya memori tentang dan sudah mengerti apa yang dimaksudkan. Maka alnya namanya ahdu. Kemudian dipakai al, kemudian maka alnya disebut ahdu dhihni. Orang diajak bicara sudah paham jika kata-kata sunnah maksudnya adalah sunnah Nabi. Maka dikatakan ini dalilnya adalah dari as-sunnah, ada pakai al. Dan orang yang tidak sudah paham, tapi yang dimaksudkan as-sunnah dan sunnah Nabi. Maka ini hanya ahdi dhihni. Maka sunnahnya adalah satu sunnah yang semua kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan. Saya dan anda sudah tahu apa yang dimaksudkan, yaitu sunnah Nabi SAW. Kemudian di ahdi al-hudur, untuk menunjukkan al-hudur waktu sekarang. Semacam al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma, pada hari ini. Nah, dari mana dikatakan ini ya? Ini kan al-yawm kan cuma pada hari saja. Ininya ini adalah diambil dari al. Untuk menunjukkan hari sekarang. Pada hari sekarang ini. Itu hari Arafah. Telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Suntu al-yawma. Suntu atau ya, suntu al-yawma. Aku puasa al-yawma. Maka al-yawma al-yitu al-ahdi huduri. Pada hari yang sekarang ini. Yaumnya kan hari. Dari mana hari ininya? Ininya dari al-nya. Pada hari ini. Saya puasa pada hari ini. Demikian juga al di kata-kata al-an. Ya, demikian juga al dalam kata-kata al-ana. Maka al-an itu terdiri dari al dan an. An, anun maknanya adalah waktu. Nah, kemudian diberi al dan alnya di sini ahdi huduri. Alnya itu waktu, alnya itu li ahdi huduri. Maka al-an itu adalah waktu sekarang. Sekarangnya dari mana? Dari al-nya. Waktunya dari mana? Dari anun-nya. Kemudian yang kedua jinsiyah. Jinsiyah ini juga ada tiga macam. Yang pertama li ta'rifil mahiyati, untuk memberitahukan, untuk menunjukkan al mahiyah hakikat. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air setiap segala sesuatu yang hidup. Di sini minal ma', maknya di sini adalah libayan limahiyah, untuk menjelaskan hakikat. Maka maknanya, dan kami jadikan dari hakikat air segala sesuatu yang hidup. Bukanlah maknanya dari segala sesuatu yang namanya adalah air. Contoh yang lain, kalimat al-insanu hayawanun natiqun. Al-insan hayawanun natiqun. Orang mengatakan al-insan hayawanun natiqun. Manusia itu hakikatnya adalah hewan yang natiq, yang bisa bicara. Maka kata-kata al-insan, al-insan hanya di situ untuk menunjukkan, untuk menjelaskan mahiyah. Sehingga makna al-insan adalah mahiyatul insan, hakikat manusia. Hakikat manusia adalah ini. Atau orang mengatakan al-insan Uh, Al-insan makhlukun ijtima'iyun. Manusia adalah makhluk sosial. Ajis itu untuk berfungsi untuk mau menceritakan mahiyah, untuk menceritakan hakikat. Sehingga maknanya al-insan, hakikat manusia adalah makhluk sosial. Bagaimana kata-kata hakikat manusia adalah hakikat manusia dari alnya, karena alnya itu di sini dinilai sebagai al untuk menjelaskan al-mahiyah, menjelaskan hakikat. Kemudian istirakil afrad, istirak itu makna aslinya menenggelamkan al-afrad, semua anggota jenis. Kalau yang pertama itu li ta'rif atau li bayan mahiyatul jinsi, untuk mengenalkan atau untuk menjelaskan hakikat jenis, hakikat jenis manusia. Jenis makhluk yang namanya manusia adalah ini dan itu. Kalau yang kedua li istighafi afradil jinsi, untuk mencakup semua anggota jenis. Wa khuliqal insanu da'ifan, dan diciptakan al-insan, semua manusia, da'ifan, dalam keadaan lemah. Maka alnya di sini li istirak, dan inilah yang yufidul umum. Al li istirakul jinsi, al jinsi yang li istirakul jinsi, istirak afadul jinsi, ini yang di dalam ilmu usul fikih termasuk dalam alfadul umum, kata-kata yang menunjukkan makna umum, keseluruhan. Dan al itu adalah istirakul jinsi jika al tersebut bisa diganti kullu. Cirinya, kalau ciri isim-isim mausul, isim-isim mausul yang mustahak, setelah kita bahas, jika isim-isim mausul yang mustarak, kan isim mausul ada yang nas, ada yang mustarak, ciri-ciri isim mausul yang mustarak adalah bisa diganti dengan alladhi. Nah, kalau ciri al-jinsiyah listirak afratil jinsi, itu alnya bisa diganti dengan kullu dan maknanya tidak rusak. Maka jika itu cocok, ya, jika diganti kulu itu tidak rusak maknanya, maka dia adalah an li istirakul jin, li istirak afadil jinji. Misalnya, wa khuliqal insanu da'ifan, kita katakan, kemudian kita ganti, wa khuliqa kulu insanin da'ifan, apakah salah secara makna? Tidak, semua orang menerima, wa khuliqa kulu insan da'ifan, maka alnya istirakul jinji. Innal insana lafi khusril, artinya inna kula insanan lafi khusr. Kemudian yang ketiga, istighraq khasa'isul afrad, untuk mencakup semua ciri khusus anggota jenis. Ar-rajul, misalnya, misalnya enggak usah pakai ilman, itu pun alnya sudah khasa'is jins. Anta ar-rajul, kita katakan kepada seorang laki-laki, anta ar-rajul. Itu bukan kemudian baru tahu, oh kamu itu memang laki-laki, kamu itu laki-laki jenis kelaminnya, bukan. Anta ar-rajul, engkau adalah laki-laki yang memang punya sifat laki-laki. Bahasa, engkau adalah laki-laki yang sejati. Nah, gitu. Tanpa ar-rajul. Jadi ada pada dirimu khasa'us rajul. Ada pada dirimu ciri ciri khusus, semua ciri khusus seorang laki-laki. Misalnya enggak usah pakai ilman, itu pun juga alnya sudah istirakul jin. Istirak khasa'il al-jin. Engkau adalah seorang yang semua ciri-ciri laki-laki itu ada pada dirimu. Jika kita katakan anta ar-rajul kepada orang yang sudah kita ketahui sejak lama kalau dia memang jenis kelaminnya laki-laki. Demikian juga ini, anta ar-rajul ilman, engkau adalah benar-benar laki-laki secara ilmu. Ar-rajul di sini bukan laki-laki yang lebih, yang tepat. Mun adalah tokoh atau semacam itu. Sebagian dijelaskan di kisahnya dikatakan anta arajulu ilman, itu maknanya annaka istama'a fika maftaqa fi ghairika minar rijali min jihati kamalika fil ilmi wala tidaka bi ilmi ghairika likusurihi an rubbatil kamali. Artinya engkau terkumpul dalam dirimu segala sesuatu yang tercerai-berai, ya, yang tersebar pada laki-laki selain dirimu. Terkumpul dalam dirimu semua, ya, kesempurnaan dalam masalah ilmu. Dan tidaklah teranggap ilmu selain dirimu. Karena ilmu mereka jauh dari bawah, di bawah derajat kesempurnaan. Engkau lah orang yang benar-benar berilmu, gitu kurang lebih maknanya. Engkau lah orang yang berilmu yang senyatanya. Engkau lah orang yang sempurna ilmunya, memiliki ilmu yang sempurna. Watub dalu lamu al niman filuatul himyar. Waktu dalam diganti lam, lam dalam al itu dalam lughahnya kabilah Himyar, satu kabilah Arab. Kabilah Himyar itu memiliki ciri, memiliki keanehan, itu mereka al, untuk mereka itu mereka al itu jadi am. Tidak alaki namun bunyinya jadi am. Tuluhah himya. Di sini dikatakan al itu ada dua macam. Sebenarnya ada bisa ditambahkan yang ketiga itu al zaidah, al tambahan. Semacam al dalam kata-kata al abbas, al muhirah. Demikian juga al dalam al ladhi, al lati. Itu ada alnya, alnya adalah al zaidah. Faslan wa amal mudafu ila wahidin min hadil khamsati nahu gulami wa gulamika wa gulamihi wa gulami zaidin wa gulami hada wa gulamu alladhi qama abuhu wa gulamu rajuli. Kemudian isim ma'rifat berikutnya adalah yang mudhaf kepada lima isim ma'rifat sebelumnya. Maka termasuk isim ma'rifat mudhaf kepada dhamir gulami atau gulamika atau gulamihi. Kemudian mudhaf kepada isim alam gulamu zaidin. Mudhaf kepada isim isyarah gulamu hadha. Mudhaf kepada isim mausul gulamu ladhi qama abuhu. Dan mudhaf dengan isim yang diberi al gulamu rajuli. Bab al-marfu'at, bab al-marfu'at min al-asma'i. Bab isim-isim yang marfu'. Al-marfu'at tu asaratu. Isim-isim yang marfu itu ada 10. Wal al-fa'ilu wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. والمتفق وخطره واسم كان وأخواتها واسم أفعال المقاربة واسم الحروف المشبهة بليس وخطر إن وأخواتها وخطر لا التي لنفس الجنس وتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. Isim-isim marfu ada 10, fa'il, kemudian maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il, dan mubtada, kemudian khobar, isim kana dan saudara-saudara atau saudara-saudaranya, dan isim fi'il-fi'il muqarabah, kemudian isim huruf-huruf yang mirip dengan laisa, dan khobar inna dan saudara-saudaranya, khobar la yang maknanya lina fil jinsi, kemudian tapi untuk tapi terhadap marfu. Dan dia ada empat macam, na'at, ataf, taukid, dan badal. Dan urutan ini ada maksudnya. Urutan ini ada maksudnya. Kenapa fa'il, kemudian naibul fa'il, setelah itu. Ini ulama nulis ini, itu ada metodologinya, ada maksudnya. Kenapa ini yang nomor dulu ini, setelah itu, dan yang terakhir tadi. Dijelaskan di secara mutamimah didahulukan fa'il karena dialah asal yang paling pokok dalam marfu'at, dalam isim-isim marfu. Kemudian setelah itu naibul fa'il karena dialah yang menggantikan fa'il ketika fa'il dibuang. Kemudian mubtada dan khobarnya. Kenapa? Karena mubtada itu pada hakikatnya adalah fa'il. Pada hakikatnya adalah fa'il, ya kan? Adalah yang jadi subjek. Secara makna mubtada adalah fa'il, karena statusnya adalah musnad ilaih. Sedangkan khobar adalah musnadnya, oleh karena itu diletakkan setelahnya, karena dia berdekatan dengan mubtada. Kemudian setelah itu isim kana dan saudara-saudaranya. Demikian juga dan yang semisalnya. Tadi ada afal muqaraba dan semacamnya. Kenapa ini setelah mubtada dan khobar? Karena isim kana hakikatnya adalah mubtada. Hasilnya adalah mubtada yang kemasukan kana. Jadi, oleh karena itu posisinya ya setelah mubtada. Kemudian khobar inna dan saudara-saudaranya dan yang semisal dengannya, karena khobar inna itu asalnya adalah khobar. Dan tadi habis mubtada dan khobaran, maka didahulukan isim kana, setelah itu baru khobar inna. Kemudian setelah itu tabi, na'at dan seterusnya, karena yang namanya tabi itu letaknya setelah matbu. Karena dia letaknya telah metuk, dia di belakang sendiri, ada tabiknya fa'il, na'atnya fa'il, na'atnya mubtada, na'atnya khobar, dan seterusnya, maka dia di belakang, maka letaknya di belakang sendiri. Maka ini urutan yang ada maksudnya, bukan cuma sekedar apa, ditaruh gitu saja. Karena kalau orang kan mungkin mengurutkan sesuatu, boleh jadi mengurutkan tanpa urutan, kan? Ada orang itu mengurutkan tanpa urutan. Apa kenapa kok kemudian ini dulu, ini tengah, ini belakang? Tidak ada apa-apa. Ini cuma asal gitu saja. Namun para ulama meletakkan urutan seperti ini, itu bukan asal meletakkan, asal membuat, akan tapi ada maksudnya. Kenapa dibuat urutan seperti itu? Wasatan mu'ubikan hadil abu-abu baban-baban. Dan akan lewat dan akan kita bahas bab-bab ini, fa'il dan seterusnya, baban-baban, bab demi bab. Alahadat tartib mengikuti urutan yang diberikan oleh mutaminah curnia. Jadi para ulama kita adalah orang-orang yang Masya Allah adalah orang-orang yang sangat pandai, orang-orang yang sangat ilmiah. Mereka kemudian meletakkan satu kata, ini semuanya itu sudah detail, ada maksudnya, kenapa dipilih kata ini, tidak kata itu, kemudian kenapa ini diurutkan demikian, macam-macam, itu ada sistematika. Mereka adalah para ulama kita adalah orang-orang yang sangat sistematis. Orang-orang yang sangat sistematis, orang yang kemudian belajar kitab-kitab para ulama dengan penuh pemikiran dan penuh pemahaman, maka dia akan mengetahui bahasanya ulama kita itu adalah seorang yang sangat-sangat jenius, seorang yang sangat-sangat sistematis. Maka dari situ kita bisa belajar bagaimanakah berpikir yang sistematis, bagaimanakah kita sesuatu itu dengan dijalankan dengan secara sistematis. Para ulama kita mengajarkan demikian dalam kitab-kitab mereka. Kenapa bab thaharah dulu, setelah itu ini, setelah itu itu, dan kenapa yang terakhir adalah al-itaq. Itu semuanya ada maksudnya. Ada urutannya, itu bukan sekedar urutan tanpa makna. Nah, urutan tersebut ada urutannya, memiliki makna. Ini pelajaran tentang bagaimanakah kita mengatur sesuatu itu dengan yang teratur dan sistematis. Maka tidak perlu kita tergoda dengan anggapan bahasanya orang baratlah yang mengajarkan berpikir sistematis ini macam-macam. Kalau orang itu belajar kitab-kitab warisan para ulama dan dipikirkan baik-baik dan diselami dan dipahami, maka dia akan dapatkan, maka dia akan, kita akan bisa berkesimpulan mereka adalah orang yang masya Allah sistematikanya, orang yang masya Allah dalam segala sesuatu itu, kemudian ada maksudnya segala sesuatu itu, urutannya itu adalah ada makna di baliknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau bu itu nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak usah perlu terlalu dipikirkan. Karena apa? Karena itu cuma lurah tayin saja dan nggak ada atau jarang. Kalau dari kitab-kitab yang dipakai, yang memakai bu dengan makna apa lurah tayin. Bagi ada pertanyaan, bolehkah menggandengkan nama asli yang ajam bukan bahasa Arab setelah nama kunyah? Pilih saja, karena ada statusnya isim, maka bisa kemudian nama kunyah, kemudian nama asli atau dan sebaliknya. Tidak ada masalah dalam masalah ini. Itu kan? Karena kalau lebih hendika, syaitanlah yang tak setafirkah waktu bilai pinjam pulpen. Tolong sebentar di absen.